بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, berjalan beberapa pekan, bahkan sampai sekitar satu bulan lebih, barakallahu fikum, kita membaca risalah hukukul aulad alal aba wal ummahat, hak anak yang harus ditunaikan oleh ayah dan ibunya. Dan insya Allah hak tersebut tinggal satu poin dan kita selesaikan satu poin, kemudian kita masuk pada kajian inti taklim rutin kita, kitab Al-Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Terkait dengan hak anak yang harus diberikan oleh kedua orang tua, pada pertemuan sebelumnya barakallahu fikum, itu adalah hendaknya orang tua melihat, memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, putra dan putrinya, terkhusus ketika mereka sudah menikah, sudah berkeluarga, dan mendudukkan perkara mereka apabila mereka mengalami muskilat, problem-problem dalam rumah tangga yang mereka alami. Maka sudah sepantasnya kedua orang tua barakallahu fikum mungkin membantu untuk mengarahkan, bukan kemudian menjadi orang yang tidak adil, membela anaknya dan menyudutkan menantunya barakallahu fikum, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan berupa perceraian dan semisalnya. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum, hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua, pada hak yang ke-13 berkata Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala as-salitsa asyar, hak yang ke-13, dan ini merupakan hak penutup. Syaghlu awqati faraghihim bin nafi'il mufid. Hak yang ke-13 adalah mengarahkan anak-anaknya agar senantiasa sibuk mengisi kekosongan waktu dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah, membimbing mengarahkan putra dan putrinya, baik belum menikah atau sudah menikah, agar sibuk, agar memanfaatkan waktunya yang kosong dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Ini merupakan hak yang harus diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya. Barakallahu. Jadi, ketika orang tua masih hidup, terkait dengan bimbingan anak, baik anak tersebut sudah menikah ataupun belum, maka orang tua masih wajib untuk memberikan arahan, untuk menasehati, terkhusus ketika anak itu orang-orang atau termasuk yang lalai, suka menghambur-hamburkan waktu, menyia-nyiakan waktu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka orang tua memberikan masukan, memberikan arahan agar waktu kosongnya ini diberikan, diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah. Dan ini merupakan nasihat orang tua kepada anaknya. Barakallahu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid halaman 33, beliau memberikan perbandingan antara efek dari orang yang menyia-nyiakan waktu dengan sekedar kematian yang hilang. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu ini lebih parah, lebih bahaya daripada sekedar kematian. Orang masih hidup, tapi menyia-nyiakan waktu, maka itu lebih bahaya daripada sekedar dia meninggal yang tidak bisa berbuat perkara yang bermanfaat lagi karena sudah meninggal. Li'anna idha'atal waqti taqata'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Mengapa demikian? Dikarenakan menyia-nyiakan waktu akan memutus dirimu hubungan dengan Allah dan kemanfaatan di akhirat. Barakallahu fikum. Ada orang menyia-nyiakan waktu. Ada azan, waktunya sholat, dia sia-siakan. Akhirnya menjadi kebiasaan tidak sholat. Lama-kelamaan hatinya hitam, menghitam dan mati. Tertutup. Akhirnya dia tidak mau sholat, anti dengan yang namanya sholat. Maka dia terputus hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan berawal dari menyia-nyiakan waktu. Hura-hura sana sini. Bermain dengan temannya. Atau sibuk dengan bisnisnya. Atau dia menyia-nyiakan waktu tidak mau taklim dalam keadaan dia memiliki waktu yang luang. Akhirnya banyak perkara-perkara yang tidak dia ketahui sehingga dia terjatuh pada perkara yang fatal, kesyirikan misalkan, kekufuran, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka terputus hubungan dia dengan Allah. Dia menjadi orang yang merugi, tidak bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat besok, kecuali dalam keadaan Allah murka kepadanya, terputus hubungannya. Demikian pula memutus antara dia dengan mengambil manfaat di akhirat nanti, karena menyia-nyiakan waktu. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya dunia ini adalah waktunya beramal. Belum ada hisab, belum ada perhitungan amal. Wa ghadan, dan besok pada hari kiamat, itu adalah hisab, perhitungan hisab, dihitung, ditotal amal manusia tatkala di dunia. Wala amal, dan tidak ada amalan lagi. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan waktu ketika melihat amalannya ini kok ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia barakallahu'alaikum menjadi orang yang merugi dan ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Namun apa boleh buat, dikarenakan apabila ajal sudah datang, maka tidak bisa lagi ditangguhkan, diundur. Barakallahu'alaikum. Ini ya bahayanya menyia-nyiakan waktu, akan memutuskan hubungan seorang hamba dengan Allah dan seorang hamba dengan kemanfaatan nanti di akhirat. Wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kalau kematian itu hanya memutus antara dirimu dengan dunia dan dirimu dengan keluarga, itu saja. Jadi perbedaan antara menyia-nyiakan waktu dengan sekedar meninggal. Kalau menyia-nyiakan waktu memutus hubungan antara dia dengan Allah, kemudian memutus hubungan antara dia dengan mengambil kemanfaatan nanti di akhirat. Sementara kematian itu memutus hubungan ya seseorang dengan dunia, berpisah, terputus. Dan putus hubungan antara seseorang dengan keluarganya, maksudnya berpisah, itu saja. Kalau ternyata ketika dia berpisah dengan dunia membawa kebaikan yang banyak, dan Allah ampuni dosa-dosanya, apalagi memiliki kebaikan yang banyak, maka di akhirat, di alam barzah, dia lulus dari pertanyaan dua malaikat, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, kemudian bisa menjawab. Maka perpisahan dengan dunia ya tidak ada apa-apanya, senang bagi dia, dikarenakan dia telah mendapatkan kenikmatan di dalam alam kubur. Dan kematiannya juga memutus antara dia dengan keluarganya, dalam artian tidak bertemu lagi kembali ke dunia. Hanya itu saja. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim menekankan, idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu ini lebih bahaya daripada sekedar seseorang meninggal. Kalau menyia-nyiakan waktu, waktu itu tidak bisa kembali lagi. Ya? Barakallahu fikum, apalagi kalau sudah meninggal, ya. Sementara kalau hanya semata-mata meninggal, ya, bisa jadi dia telah melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka barakallahu fikum, pada poin yang ke-13 dari hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua, baik, maka selesailah ya dari pembahasan kitab Huququl Aulad 'alal Aba' wal Ummahat, yang sebenarnya ini barakallahu fikum rincian ya dari Adabul Mufrad pada bab terkait dengan pendidikan anak. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada ya kitab aslinya, yakni Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab orang yang menanggung atau mengurusi dua anak yang masih kecil, dua putrinya yang masih kecil atau salah satunya. Kita telah membaca satu hadis, yakni hadisnya Uqbah bin Amir. Pada kesempatan yang sebelumnya, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana lahu thalathu banat." Barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, wa sabara alaihinna, kemudian dia bersabar ketika mendidik, ketika mentarbiyah tiga anak perempuan tersebut, wa kasahunna, dan juga memberikan pakaian dengan pakaian yang syar'i, pakaian yang menutup aurat, yang mendatangkan iffah, ya, harga dirinya terjaga. Min jidatihi, dia berikan pakaian dari hasil usahanya. Kunna lahu hijaban minan nar, maka tiga anak perempuan tadi yang dia besarkan, yang dia beri rezeki dari jalan yang halal, yang dia beri pakaian, dia didik, maka nanti pada hari kiamat tiga anak perempuan tadi akan menjadi penghalang antara orang tuanya dengan neraka. Otomatis barakallahu fikum, dengan sebab amalan semacam ini Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan atau menyelamatkan, melindungi kedua orang tua atau salah satunya barakallahu fikum dari api neraka. Berarti ada keutamaan untuk menjaga tiga anak perempuan yang dia miliki. Kemudian bersabar alaihinna. Mungkin dia ingin anak laki-laki. Awal nikah sudah ya berangan-angan ya ingin memiliki anak laki-laki. Ternyata anak pertama lahir perempuan, ya sudah. Mungkin ada kesempatan yang berikutnya. Ternyata lahir lagi perempuan lagi. Ya, agak jengkel mungkin. Yang ketiga perempuan lagi. Padahal di sini disebutkan wa sabara alaihinna. Orang tua bersabar atas tiga anak tadi. Mungkin orang tuanya sudah agak tua, agak kesusahan mencari nafkah. Kalau anak-anaknya ini perempuan, ya, tidak maksimal atau tidak sebagaimana anak laki-laki yang lain bisa membantu orang tuanya. Akhirnya dia tidak sabar. Keluarlah ucapan-ucapan ya yang mendatangkan kemurkaan Allah. Maka semacam ini bisa jadi tidak menyebabkan anak tadi menjadi penghalang untuk kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Oleh karenanya, siapa saja yang diberi anak laki atau perempuan bersyukur. Kalau ternyata kebanyakannya wanita, anak-anaknya atau perempuan, barakallahu fikum, kemudian dia bersabar mendidik dengan tarbiyah Islam, ya, kemudian memberikan pakaian, melindungi. Namanya memberikan pakaian itu tidak hanya membelikan saja, tapi pakaiannya dipilihkan pakaian yang syar'i, ditutup, barakallahu fikum. Ya, ketika sudah dewasa wajahnya ditutup, telapak tangannya ditutup, barakallahu fikum, karena itu merupakan ya amalan para sahabiat dan istri-istri Nabi memakai cadar. Ya, barakallahu fikum, kemudian dilindungi dari pergaulan berteman bebas dengan yang bukan mahramnya, dilindungi. Barakallahu fikum sampai besar. Maka seperti ini bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ya melindungi orang tua dari api neraka dengan sebab tiga anak perempuan tadi. Dalam riwayat lain, barakallahu'alaikum, walaupun hanya dua. Walaupun hanya dua. Sayyid. Adapun kalau ternyata anaknya laki-laki semua, ya, maka masih banyak amalan lain yang dengan itu, barakallahu'alaikum, anak-anak laki-laki bisa, barakallahu'alaikum, memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya. Seperti birrul walidain ba'dal maut. Anak birrul walidain kepada orang tua setelah orang tuanya meninggal, berupa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ketika orang tuanya meninggal, anaknya soleh dengan syarat soleh anaknya. Kalau anaknya toleh, maka huruf to, toleh lawan dari soleh, maka tidak masuk. Anaknya tidak sholat, apalagi Nasrani mendoakan, tidak masuk. Barakallahu'alaikum. Anaknya soleh, maka orang tua yang sudah meninggal, baik bapak maupun ibu, terus mendapatkan ya transfer, transferan pahala. Barakallahu'alaikum. Dan membacanya ya doa istighfar untuk kedua orang tua. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Barakallahu'alaikum, atau doa yang lain. Terus diupayakan. Tayyib. Oleh karena itu, kalau kita sudah memiliki orang tua yang sudah meninggal, maka kalau kita sayang kepada orang tua, maka doakan. Dan berupaya menjadi anak yang soleh. Barakallahu'alaikum, yang dengan ini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu atau balasan itu barakallahu'alaikum setimpal nanti sesuai dengan perbuatannya. Ya. Ketika seseorang berbuat amalan baik kepada kedua orang tua, maka nanti anaknya akan nurun berbuat baik ya kepada orang tuanya. Terus begitu, cucunya akan nurun berbuat baik kepada anak dari orang tua tadi. Begitu. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya, perbuatannya. Barakallahu. Kemudian, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Fadl bin Dukain, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Dukain. Qala haddatsana Fitr. Beliau menyatakan, telah menceritakan kepada kami Fitr. An Syurahbil. Dari Syurahbil Ibnu Sa'ad. Qala. Beliau menyatakan, sami'tu Ibnu Abbas. Aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala, nabi bersabda, ma min muslim tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhaltahu al-jannah. Tidaklah seorang muslim yang dia memiliki dua anak wanita. Kalau tadi tiga, sekarang dua anak. Berarti barakallahu'alaikum, ya, tiga anak ada keutamaan yang bisa dipetik apabila orang tua memiliki tiga anak, ya, perempuan. Lalu bagaimana dengan apabila orang tua memiliki dua anak perempuan? Maka ini. Ma min muslim tudrikuhu ibnatan. Tidaklah seorang muslim dia memiliki dua anak wanita. Berarti keutamaan ini ditujukan kepada seorang muslim atau muslimah. Seorang suami dan istri. Kalau orang tuanya kafir, maka kebaikan anaknya, barakallahu'alaikum, itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya apabila orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir atau kafir. Hanya saja di sana ada keterangan para ulama, mana yang lebih berat siksaan di neraka? Orang kafir yang jahat memusuhi kaum muslimin dan juga memusuhi Islam, memusuhi Allah dan Rasulnya, dengan orang kafir tidak jahat tapi sering berbuat baik. Di sana ada pembahasan kalangan para ulama, barakallahu'alaikum, yang saya dapatkan, barakallahu'alaikum, jelas ya, azabnya lebih keras yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi kaum muslimin, memusuhi Islam. Lebih keras. Di antara dalilnya juga, barakallahu'alaikum, paman Nabi, Ali bin Abi Thalib, beliau ringan, ya, dibandingkan orang-orang kafir yang lainnya. Dikarenakan beliau berjuang, ya, barakallahu'alaikum, membela Nabi, ya, dan mengerti mana kebenaran. Hanya saja, barakallahu'alaikum, ya, dia masih berat meninggalkan dinu Abdul Muthalib. Agamanya Abdul Muthalib akhirnya meninggal dalam keadaan masih kafir. Barakallahu'alaikum. Tidaklah seorang muslim yang memiliki dua putri. Fayuhsinu suhbatahuma. Kemudian seorang muslim tadi, baik bapak maupun ibu muslimah, memperbagus dalam mendidik, dalam mengurusi dua putrinya. Illa dakhaltahul jannah. Kecuali, barakallahu'alaikum, dua putri tadi menjadi sebab seorang bapak atau ibunya masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi seorang bapak atau istri, suami istri yang memiliki anak perempuan, belum memiliki anak laki-laki, maka jangan bersedih hati. Karena di sana mungkin, ya, dan Allah Maha tahu, seorang suami dan istri ini amalannya itu tidak seberapa. Banyak amalan yang tidak bisa dia lakukan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga. Kecuali mengurusi anak. Akhirnya diberi anak perempuan. Barakallahu'alaikum. Ya, dua atau tiga. Tayyib. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya, ma ma'nal ihsan ilal banat? Apa makna berbuat baik kepada anak-anak perempuan yang disebutkan dalam hadis, baik tiga atau dua? Beliau menyatakan, menjawab, al-ihsanu lil banat wa nahwihinna bitarbiyatihinna tarbiyatal islamiyah. Yang dimaksud dalam hadis, seorang muslim, suami atau istri berbuat baik kepada anak-anaknya, anak-anak wanita. Yang dimaksud adalah, dia berbuat baik kepada anak-anak wanitanya, baik dua maupun tiga, dengan memberikan tarbiyah islamiyah. Tarbiyah islamiyah. Barakallahu fikum. Namanya tarbiyah islamiyah, ya, pendidikannya ini islami. Bukan hanya namanya saja berlabel Islam, tapi dalamnya, barakallahu fikum, campur aduk. Sungguh sangat lebih baik apabila dididik sendiri di rumah. Jika tidak memungkinkan dia ditarbiyah di luar rumah, dikarenakan belum ada tarbiyah Islam, atau sangat jauh yang tidak dia mampu. Sangat jauh tempatnya yang tidak dia mampu. Maka barakallahu'alaikum, para ulama menyebutkan bahwasanya al-um, seorang ibu, ia madrasatun ula li abna'iha. Bahwasanya seorang ibu itu adalah madrasah pertama kali, sekolahan pertama kali bagi anak-anaknya. Sebelum anak-anaknya dipondokkan, sebelum anak-anaknya disekolahkan, maka seorang ibu itulah ya tempat di mana anak ini ya nanti akan bergaul, akan meniru, akan berperangai. Kalau suami dia mencari nafkah, berangkat pagi, pulang malam, kadang berangkat sore, pulang pagi, kadang berangkat pagi, pulangnya 2 minggu lagi, karena memang di kapal, sif-sifan. Sementara yang selalu berinteraksi dengan anak-anaknya adalah ibunya. Ketika anak-anak masih kecil, belum dewasa, barakallahu'alaikum, maka seorang ibu itulah madrasah bagi anaknya. Kalau ibunya suka berbicara jorok, maka anaknya akan ngikut. Kalau ibunya suka berpakaian, berdandan, bertabarut, bersolek, keluar rumah, anaknya akan nanti ngikut. Barakallahu'alaikum. Maka semaksimal mungkin suami memberikan barakallahu'alaikum arahan-arahan, kalau ternyata tidak bisa ya banyak doa barakallahu'alaikum, dan itu di luar kemampuan suami. Maka barakallahu'alaikum, di antara makna berbuat ihsan kepada putra atau putri-putri, anak-anak perempuan, adalah memberikan tarbiyah Islamiyah. Karena ini hadisnya terkait dengan ya orang atau keutamaan orang yang menanggung barakallahu'alaikum 2 anak wanita atau 1 barakallahu'alaikum. Kalau ternyata memiliki 1 anak, maka masuk juga dalam hadis ini. Dikarenakan juga Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan awahidah dalam judulnya, atau hanya 1 barakallahu'alaikum. Wa ta'limihinna, memberikan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islamiyah, kemudian memberikan taklim, pengajaran. Mungkin sebelum dia mondok atau sekolah barakallahu fikum, sudah diajari di rumahnya. Apalagi kalau ibunya hafidzah, sudah hafal Al-Qur'an. Baru TK, anaknya sudah hafal 10 juz, gurunya kalah. Ketika sholat, suruh ngimami. Ini yang repot. Hanya saja tidak bisa. Barakallahu'alaikum. Sudah bisa baca Al-Quran. Dari mana? Dari ibunya. Akhirnya masuk TKA, TK kecil, langsung naik saja karena sudah bisa baca Al-Quran. TKB, tidak ada yang sepintar dia. Langsung kelas 1. Kelas 1, umurnya kurang. Akhirnya barakallahu'alaikum, mungkin ngasih privat di situ. Ini barakallahu fikum memberikan taklim pengajaran, baik berupa membaca Al-Quran, tajwid yang benar, kemudian tulis Latin, ya, tulis Arab, ya, pelan-pelan. Kemudian barakallahu fikum dikenalkan siapa penciptanya, tauhid dasar, akidah dasar. Allah, Allah di mana? Di atas langit. Allah ada berapa? Ada 1. Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allah itu 1. Sudah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Dalilnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta semesta alam. Barakallahu fikum. Jadi diberikan ya taklim dasar. Barakallahu fikum. Jangan kemudian disetel musik, diajari cara menari, cara joget, ya, diperkenalkan, ya, bintang-bintang film ini itu, ya. Barakallahu'alaikum. Yang ini barakallahu'alaikum, sebagaimana para ulama menyatakan bahwasanya belajar di masa kecil itu bagaikan ya, mengukir di atas batu. Kalau dari kecil dia terbiasa dengan perkara yang baik, maka akan melekat kebaikan itu sampai dewasa. Sebagaimana batu diukir, dipahat, maka susah untuk dihapus. Ya, dihapus biasa tidak bisa. Barakallahu'alaikum. Seperti papan tulis, tidak bisa. Ya, baik. Oleh karena itu, kalau orang terbiasa dengan perkara-perkara maksiat, ya dia akan merasa aneh dengan perkara yang makruh. Dikarenakan mulai kecil, ya, dia biasa dikenalkan dengan perkara maksiat. Ketika sudah dewasa, anti. Aneh. Apa itu kok? Ada perempuan jilbabnya panjang. Apa itu kok berjenggot? Apa itu kok celananya di atas mata kaki? Dan macam-macam barakatuh. Kemudian juga disebutkan di sini, watansi'ihinna alal haq. Dan di antara berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan adalah menumbuhkan anak di atas kebenaran. Mulai dari kecil, itu ditumbuhkan. Walaupun masih kecil perempuan, itu diajari menutup aurat. Oh, diberikan, barakalikum, mungkin baju yang kayak jubah akhwat, jubah perempuan yang langsung lurus, atau pakai celana yang agak lebar, kemudian pakai jilbab, diajari. Akhirnya, barakalikum, mungkin umur 5 tahun itu sudah malu mau buka jilbab kalau sudah keluar rumah. Kemudian diajari laki-laki harus sama laki-laki, perempuan sama perempuan bermain. Ya, nak, kamu tidak boleh main sama anak laki-laki itu ya. Tidak boleh. Bukan mahramnya. Mahram itu apa, Bi? Ya, sesuatu yang barakafikum belum boleh bersentuhan. Kalau mahram ini boleh, tapi kalau bukan mahram tidak boleh bersentuhan. Sudah, barakallahu paham. Baik. Jadi menumbuhkan anak di atas kebenaran. Maka dengan itu, ketika dia sudah tumbuh dewasa menjadi syabab, apabila dia pemuda atau syababah, kalau dia pemudi sudah balig sampai umur 35 tahun. Dia tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, terbiasa, maka dia akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Kalau anak mendapatkan naungan Allah dari pada hari kiamat dengan sebab orang tuanya, maka orang tuanya tentu mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi besok pada hari kiamat dengan naungannya, naungan arsy. Ketika matahari didekatkan sampai kebanyakan manusia yang amalannya sedikit tenggelam dengan keringatnya, maka panas, tidak ada lagi yang namanya hotel, pohon, tempat naungan, payung, tidak ada. Yauma la dzilla illa dzilluh, tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Nah, yang mendapatkan naungan Allah di antaranya wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Dan seorang pemuda yang tumbuh ya dalam beribadah kepada Allah. Pemuda di sini masuk padanya pemudi. Yang namanya syabab dalam bahasa Arab umur dari balig sampai umur 35 tahun. Ini satu pendapat. Ada yang menyatakan dari balig sampai umur 30 tahun. Kalau sudah 35 tahun berarti 36, bukan syabab lagi tapi rojul. Rojulun, laki-laki dewasa. Maka di sini yang masih merasa syabab, tadi syabab ya, belum rojul ya, walaupun nanti sudah nikah belum rojul. Baik. Maka digunakan untuk beribadah kepada Allah. Barakallahu. Maka orang semacam itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu, wal hirsi ala iffatihinna wa bu'dihinna amma harramallahu minat tabarruji wa ghairih. Di antara berbuat baik kepada anak-anak perempuan, baik anak-anaknya 3, 2, atau 1, orang tua bersemangat untuk ya menjaga harga diri putrinya. Bagaimana menjaga harga diri putrinya? Dari pakaiannya dididik dengan pakaian yang syar'i islami. Barakallahu fikum. Berpakaian tidak boleh memakai minyak wangi. Wanita yang keluar rumah tidak boleh memakai minyak wangi. Tapi kalau di dalam rumah boleh. Tapi kalau minyak wangi yang sangat lembut, tidak bisa dicium baunya kecuali hanya pemiliknya. Khusus wanita, lembut sekali, bahkan tidak hampir tidak tercium, maka ini boleh. Hanya saja tidak memakai lebih baik. Dikarenakan di sana ada hadis bahwasanya apabila ada wanita keluar rumah pakai minyak wangi, ya, barakawikum, berjalan di hadapan laki-laki melewati, kemudian bisa tergoda, maka wanita tadi berzina. Hanya saja barakawikum, namanya makna pezina, di sini banyak makna, bisa mengandung makna barakawikum menjadikan sebab perzinaan, dikarenakan laki-laki tergoda, atau dia berzina dengan menjadikan sebab laki-laki ya memandang dia, akhirnya laki-laki tadi berzina dengan zina mata barakawikum, atau zina mulut, menggoda, bersiul barakawikum. Soye. Demikian pula menjaga harga diri wanita, anak-anaknya itu diajari mana yang boleh dia itu bergabung, berkumpul dari kalangan laki-laki yang mahramnya. Oh, mahramnya siapa saja, yang bukan mahram jangan, dijaga, diajari. Barakallahu fikum. Wa bu'dihinna amma haramallahu minatabarruj wa ghairihi. Dan juga menjauhkan, di antara makna berbuat ihsan kepada anak-anak wanita adalah barakallahu fikum, menjauhkan mereka anak-anak wanita dari perkara-perkara yang Allah haramkan, semacam tabarruj, bersolek barakallahu fikum, berdandan di luar rumah. Adapun di hadapan suaminya barakallahu fikum, terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah barakallahu fikum. Hukumnya wajib apabila suaminya meminta, wahai istriku, saya ingin kamu pakai lipstik warna hitam misalkan. Barakallahu fikum, ya istrinya menolak, jangan hitam, pink gitu. Maka wajib untuk suaminya ya dia berdandan. Dikarenakan hukum asal perintah suami untuk istrinya barakallahu fikum, apabila tidak memiliki uzur itu wajib. Wajib. Baik. Adapun bersolek di luar rumah, walaupun suaminya yang minta, Dek, sekarang ini kan ada acara pernikahan, malu saya kalau kamu gak bersolek, gak pakai lipstik, malu sama teman-teman kantor, nanti disorai itu, bojomu itu, istrimu itu tidak bisa bersolek ya, harus pakai lipstik deh. Maka apakah seperti ini wajib? Maka barakallahu fikum, tidak usah dituruti. Barakallahu fikum. Itu pakai cadar, enggak ada. Barakallahu fikum manfaatnya pakai cadar, pakai lipstik. Baik. Jadi bertabarruj. Sebagaimana larangan Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita mukminat, para wanita muslimat, janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya para wanita di masa jahiliyah yang pertama. Keluar rumah bersolek. Termasuk walaupun dia itu berhijabnya hijab syar'i. Besar, panjang, lebar. Tapi banyak gorderannya, maka dianggap bersolek. Hanya masih mending daripada yang berkafikum tidak berjilbab besar. Kan banyak sekarang. Ya, jilbab-jilbab gaul, yang walaupun ada cadarnya, berkafikum penuh dengan bordir. Atau, ya, cadarnya ini cadar butterfly, kupu-kupu. Jadi kalau kena angin itu, cadarnya itu, jilbabnya itu bergoyang seperti kupu-kupu. Ya, model. Maka kata para ulama, pernah ditanyakan kepada asatidah kita, berkafikum, dan sempat dilihat fotonya, oh seperti ini modelnya, dan apa manfaatnya? Oh ternyata hanya sebagai gaya-gaya dan bisa menarik perhatian laki-laki, maka haram hukumnya. Barakalikum. Mending pakai jilbab goni, cadar goni, ya daripada seperti itu. Oh iya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hadis tadi Ibnu Abbas, tayyib, di situ diambil faedah. Yang pertama, seseorang yang mendapatkan keutamaan mendidik putrinya baik 3, 2 maupun 1 adalah apabila orang tuanya muslim, suami yang muslim atau seorang ibu yang muslimah. Kalau suaminya atau berkafikum bapaknya ini kafir, ibunya kafiroh, kafir, maka tidak bisa mengambil kemanfaatan dari anaknya. Barakafikum. Kemudian faedah yang berikutnya, adanya keutamaan berbuat ihsan kepada anak wanita, anak perempuan, walaupun hanya 2. Bahkan walaupun hanya 1, apalagi lebih dari 2. Tayyib, faedah yang berikutnya, berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan, berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan merupakan sebab masuknya orang tua ke dalam surga. Berbuat ihsan kepada anak perempuan merupakan sebab masuknya orang tua ke dalam jannah, dalam surga. Oleh karena itu, punya anak perempuan, alhamdulillah. Punya anak laki-laki, alhamdulillah. Karena itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakafikum yang harus disyukuri. Kemudian barakafikum hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'man, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Qala, beliau berkata, haddatsana Sa'id bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Zaid. Qala, beliau berkata, haddatsani Ali bin Zaid, telah menceritakan kepadaku Ali bin Zaid. Qala, beliau menyatakan, haddatsani Muhammad ibn al-Munkadir, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn al-Munkadir, anna Jabir ibn Abdullah haddatsahum qala, bahwasanya Jabir bin Abdullah menceritakan kepada mereka. Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa man kana, atau man kana lahu salatu banat, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna, lalu orang tuanya melindungi, mengayomi, tidak membunuh, tidak menyia-nyiakan, wa yakfihinna, kemudian dicukupi kebutuhannya sampai besar, sampai menikah. Wa yarhamuhunna, kemudian menyayangi, merahmatinya. Faqad wajabat lahul jannah albatah. Maka sungguh cukup bagi dia, ya, surga sebagai balasannya. Surga sebagai balasannya. Barakallahu. Faqala rajulun min ba'dil qaum. Kemudian ada seorang laki-laki dari sebagian kaum yang ada ketika itu bertanya, wasintain ya Rasulullah, walaupun cuma punya dua anak wahai Rasulullah. Ini kan tadi disebutkan tiga, walaupun cuma dua, bagaimana kalau dua? Qala wasintain, maka Nabi bersabda, walaupun cuma dua, walaupun hanya dua. Jadi barakallahu di antara sebab yang mendatangkan ya rahmat Allah seseorang dimasukkan ke dalam surga untuk kedua orang tua adalah orang tua barakallahu melindungi anak-anaknya yang perempuan tadi, yang wanita tadi. Kemudian mencukupi kebutuhannya. Kemudian merahmati, menyayangi, tidak menzalimi. Barakallahu'alaikum. Yang namanya tidak menzalimi itu bukan berarti barakallahu'alaikum menuruti apa saja yang menjadi keinginan anak. Telah lewat penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya makna dari menzalimi itu justru menuruti kemauan apa? Segala kemauan seorang anak dalam keadaan perkara maksiat. Barakallahu. Maka faedahnya sama dengan faedah yang sebelumnya. Ini menunjukkan barakallahu ya. Berbuat ihsan kepada seorang anak putri atau dua anak putri atau tiga anak atau lebih perempuan barakallahu, maka padanya ada keutamaan bisa menyebabkan masuk ke dalam jannah. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian masuk pada bab berikutnya. Yang sebenarnya sama dengan bab yang sebelumnya ini, hanya saja barakakum beda ya gambarannya. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala babu man ala salasa akhwat, bab orang yang menanggung tiga anak perempuannya yang sudah dewasa. Tiga anak perempuan yang sudah dewasa. Kalau yang tadi masih kecil-kecil. Barakafikum. Yang ini dewasa. Haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abdullah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah qala. Beliau berkata, haddatsani Abdul Aziz Ibnu Muhammad telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail ibni Abi Saleh, dari Suhail bin Abi Saleh an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Mukmil, dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil an Ayyub ibni Bashir al-Umawi, dari Ayyub bin Bashir al-Umawi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu li ahadin salatu banat aw salatu akhwat fayuhsinu ilaihinna illa dakhala al-jannah. Tidaklah seseorang memiliki tiga anak putri yang masih kecil, atau tiga anak putri yang sudah besar, akhwat. Fayuhsinu ilaihinna, kemudian berbuat baik kepada mereka, baik yang masih kecil, kemudian dididik sampai besar, atau sudah besar, dididik, berbuat ihsan kepada mereka, walaupun dia sudah menikah. Illa dakhalal jannah, melainkan hal itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Baik. Ini menunjukkan barakallahu'alaikum, berbuat baik kepada anak perempuan itu tidak hanya ketika masih kecil. Walaupun sudah dewasa, maka itu bisa menyebabkan, mendatangkan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang terakhir. Pada bab yang terakhir ini barakallahu'alaikum, di situ disebutkan tiga hadis. Namun yang sahih hanya satu. Yang sahih hanya satu. Yakni bab qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala. Babu fadli man ala ibnatahu al-mardudah. Bab keutamaan seseorang yang mengurusi, yang menanggung, menanggung beban, menanggung kehidupan, menanggung kehidupan dua putrinya yang ditinggal mati oleh suaminya, atau dua putrinya, berarti sudah dewasa, yang dicerai suaminya. Otomatis dicerai suaminya kan kembali ke rumahnya. Barakallahu'alaikum. Kok ternyata ada janda? Bukan janda mati, janda cerai. Barakallahu'alaikum. Jandanya ini, toyib, anaknya menjanda dalam keadaan belum bersuami lagi, atau suaminya meninggal. Barakallahu'alaikum. Jadi jandanya dengan sebab ditinggal mati suaminya, kemudian orang tuanya, baik ayah atau ibunya, dia menanggung bebannya, menanggung hidupnya. Maka barakallahu'alaikum, di situ ada keutamaan. Hadis yang sahih adalah hadis yang terakhir, yakni hadisnya Miqdam bin Ma'di Karib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Haywah ibn Shuraih, telah menceritakan kepada kami Haywah bin Shuraih, qala, beliau berkata, haddatsana Baqiyah, telah menceritakan kepada kami Baqiyah, an Bahir, dari Bahir, an Khalid, dari Khalid, anil Miqdam bin Ma'di Karib, dari al-Miqdam bin Ma'di Karib, seorang sahabi, seorang sahabat, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya al-Miqdam bin Ma'di Karib pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ma ata'amta nafsak fahuwa laka shadaqah, apa saja yang kamu makan untuk dirimu sendiri maka itu adalah sedekah bagimu. Berarti kita melakukan sedekah hanya makan, memberikan hak tubuh, maka itu sedekah. Barakallahu'alaikum. Kalau dia tidak mau makan, mungkin barakallahu'alaikum, ya, dengan sengaja diet, ternyata tidak mampu badannya, ya, sampai perutnya bunyi, perih, masih dia paksa, maka dia barakallahu'alaikum berbuat zalim terhadap tubuhnya. Maka hendaknya dia berbuat ihsan kepada tubuhnya, karena tubuh ini memiliki hak untuk diistirahatkan, memiliki hak untuk diibadahkan kepada Allah barakallahu'alaikum dengan zikir-zikir diantaranya, kemudian juga memiliki hak untuk diberi makan. Maka apa saja yang engkau berikan untuk dirimu, engkau makan, engkau berikan untuk dirimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah. Dan apa saja, ya, makanan yang engkau berikan kepada anak-anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dinilai sedekah. Baik barakafikum, anak tersebut sudah menikah, yang menjadi, ya, tanggungan suami, ternyata suaminya barakafikum menceraikannya, anaknya kembali. Atau suaminya meninggal, maka anaknya kembali, maka masuk padanya. Dianggap, dihitung sebagai sedekah. Wa ma ata'amta zaujaka fahuwa laka shadaqah. Dan apa saja yang engkau beri makan kepada istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Wa ma ata'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Dan apa saja yang engkau beri makan, ya, engkau berikan kepada pembantumu, maka itu adalah sedekah bagimu. Thayyib. Jadi barakallahu fikum, di antara keutamaan mengurusi kehidupan, ya, janda, anaknya yang sudah menjanda, baik dikarenakan sebab kematian suaminya yang meninggal atau dicerai, maka barakallahu fikum itu adalah sedekah apabila dia menanggung kehidupannya. Oleh karena itu, di sini diambil faedah bahwasanya turukul khairat katsirah, jalan-jalan kebaikan itu ada banyak. Jalan-jalan kebaikan yang bisa mendatangkan pahala itu banyak. Barakallahu'alaikum. Sampai-sampai para sahabat ada yang menyatakan, ya, meminta solusi. Ibadah itu banyak sekali. Ketika dia nganggur, agar dia mendapatkan pahala, itu bagaimana? Maka Nabi menyatakan, hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu merupakan zikir yang memperberat barakah fikum timbangan seseorang besok pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu diantara barakah. Jadi jalan-jalan kebaikan banyak. Ingin sedekah tapi miskin, maka yang namanya sedekah, katanya para ulama, itu ada 4 jalan. Yang pertama dengan harta, karena dia mampu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang kami rizkikan kepada dia, dia menginfakkan. Dia mampu karena dia punya harta. Dia punya harta, tapi sibuk. Maka dia menginfakkan dengan hartanya. Dia tidak punya harta. Barakallahu fikum. Tapi dia punya ilmu. Ilmu agama. Atau ilmu dunia yang bisa menghantarkan kepada kemaslahatan. Bukan ilmu dunia yang di situ, ya, pada perkara yang haram. Ilmu sihir, ilmu perdukunan. Barakah fikum. Tapi ilmu yang mendatangkan kemaslahatan. Mungkin dia mengajarkan tentang ilmu kelistrikan. Ilmu tata boga. Ya, Pak Sofin, ya. Siap. Ilmu perkebunan, ya, hadi, tanya hadi. Barakallahu fikum. Atau semisalnya, dengan ilmu, tapi yang dimaksud ilmu di sini, yang paling bermanfaat adalah ilmu agama, dia mengajarkan. Barakallahu fikum. Maka dia mengajarkan ilmu agama, berarti dia berinfak dengan ilmunya. Yang ketiga, berinfak dengan jah. tidak punya ilmu agama. Barakallahu. Mungkin dia juga tidak memiliki harta. Maka dengan kedudukan dia, dia sebagai Pak RT misalkan, tapi orang miskin. Tapi Pak RT, maka dia berkafiku, ada yang sakit dibuatkan SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Oh, ternyata SKTM sudah dihapus di pemerintah. Yang ada BPJS. Wah, BPJS seperti itu hukumnya. Maka dia mengundang warga berkafiku menyampaikan bahwasanya ada yang tidak mampu dari saudara kita ini. Ya. Dia diopnam dalam keadaan tidak memiliki uang. Barakallahu fikum, belum sampai 5 menit berbicara langsung ada yang nanggung. Barakallahu fikum. Ini karena dia memiliki barakallahu fikum kedudukan. Maka dia dengan kedudukannya seperti itu. Atau dia sebagai keamanan masyarakat, sebagai polisi, atau sebagai barakallahu fikum dia lurah atau semisalnya mempermudah urusan kaum muslimin. Dan yang terakhir bil quwwah, dengan kekuatan badannya dibuka ta'awun, pengumuman barang siapa yang mau ta'awun mendirikan pondok dipersilahkan, bisa lewat pengurus ini, bisa lewat rekening ini. Dia tidak mampu, tidak memiliki harta, memiliki ilmu, tidak bisa. Mau menyampaikan kepada orang, malu. Tidak memiliki barakafikum kemampuan untuk menyampaikan. Kedudukan, dia bukan siapa-siapa. Tapi dia badannya berotot. Atau walaupun tidak berotot, mampu. Angkat semen ini, angkat semen itu. Ya. Barakafikum, angkat batu ini. Bersihkan ini, bersihkan itu. Maka dia ta'awun membangun pondok dengan badannya. Membangun masjid dengan badannya. Maka berkafikum yang namanya infak fisabilillah itu ditempuh dengan 4 hal. Tapi yang lebih ditekankan berkafikum terkadang itu dengan harta. Ya, berkafikum. Baik, mungkin sampai di sini. Insyaallah untuk berikutnya akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakatukum.